Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadiyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullam bid'atin dhalalah wa kullam dhalalatin finnar a'adani Allahu wa iyyakum minadh dhalalati unnar. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali untuk mendengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Ad-Da'wa Ad-Dawa ataukah Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, sebuah kitab yang berjudul tentang penyakit dan obatnya, ataukah judul lain jawaban yang memuaskan bagi siapa saja yang bertanya tentang obat yang mujarab. Pada kesempatan yang lalu telah kita dengarkan penjelasan dari beliau bahwa perbuatan-perbuatan maksiat bisa menghilangkan rasa malu dari seorang hamba. Naam. Demikian pula telah kita dengarkan sebuah syair, wa idza ra'a iblisu tal'ata wajhihi hayya wa qal faddaitu man la yuflihu. Apabila iblis melihat mimik wajahnya, yakni wajah pelaku maksiat, hayya, maka iblis itu pun akan mendekat kepadanya. Waqal, kemudian mengatakan, faddaitu man la yuflihu. Aku menjadikan tawanan, aku menjadikan tumbal seseorang yang tidak akan beruntung, yakni pelaku maksiat. Nah, kemudian juga telah kita dengarkan bahwa al-haya ini pecahan kata dari kata al-hayat, kehidupan. Kemudian al-ghaith, air hujan, juga dinamakan dengan kehidupan. Kemudian beliau menyebutkan, faman la haya'a fihi mayyitun fid dunya syaqiyun fil akhirah. Siapa saja yang tidak memiliki rasa malu dalam kalbunya, maka dia mati di kehidupan dunia ini, dan syaqiyun fil akhirah, celaka di kehidupan akhirat. Nah, kemudian kita masuk pada pasal yang baru. Qala rahimahullahu ta'ala, faslun al-ma'asi tud'ifu fil qalbi ta'zima rabbi. Perbuatan-perbuatan maksiat tud'ifu, menjadikan lemah, fil qalbi, pada kalbu seseorang, ta'zima rabbi, pengagungan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Perbuatan-perbuatan maksiat melemahkan pengagungan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Qala wa min uqubatiz dzunub annaha tud'ifu fil qalbi ta'zima rabbi jalla jalalu. Dan diantara akibat-akibat dosa, bahwa dosa-dosa tersebut akan melemahkan pengagungan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Tinggi. Wa tud'ifu waqarahu fi qalbil 'abdi wala budd syaa'a am aba. Demikian pula dosa-dosa tersebut akan melemahkan waqarahu, kebesaran Allah Azza wa Jalla, fi qalbil 'abdi, pada kalbu seseorang, walabud, dan itu mesti. Sya'a am aba, apakah dia menginginkan ataukah tidak. Yang jelas, ketika seorang hamba banyak melakukan perbuatan dosa, maka rasa pengagungan dia kepada Allah Azza wa Jalla akan semakin lemah. Demikian pula, na'am, pemuliaan dia, penghormatan dia kepada Allah Azza wa Jalla, kebesaran Allah Azza wa Jalla dalam kalbunya akan semakin lemah. Tayyib, ini akibat dari dosa yang dilakukannya. Walau tamakkana waqarullahi wa'azamatuhu fi qalbil abdi lama tajarra'a ala ma'asihi. Kalau seandainya waqarullah, kebesaran Allah Azza wa Jalla, tamakkana, kokoh dalam kalbu dia, wa'azamatuhu, demikian pula keagungan Allah Azza wa Jalla kokoh di hatinya, lama tajarra'a ala ma'asihi, niscaya dia tidak akan berani untuk melakukan kemaksiatan kepadanya. Jadi Allah Azza wa Jalla Zat yang Maha Agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang Maha Tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang Maha Besar. Namun pengagungan seorang hamba, pemuliaan seorang hamba, penghormatan seorang hamba, ya, itu yang berbeda-beda. Maka ketika pengagungan seorang hamba, penghormatan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla itu kuat, kokoh, mantap, niscaya hamba ini tadi tidak akan berani untuk melakukan kelancangan dengan dia melakukan perbuatan maksiat. Nah, karena hatinya memuliakan Allah Azza wa Jalla, hatinya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia pun tidak berani untuk melanggar, dia tidak berani untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Sehingga tadi disebutkan di antara akibat perbuatan dosa, ya, melemahkan rasa pengagungan seorang hamba, rasa penghormatan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Warubbama ihtaral mukhtar, bisa jadi ada orang yang tertipu, ada orang yang lalai. Ya, dia mengatakan innama yahmiluni 'alal ma'asi husnur raja, yang menjadikan ataukah mendorongku untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat ini dikarenakan husnur raja, aku punya harapan baik, ya, kepada Allah Azza wa Jalla, aku punya harapan positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ada orang yang lalai seperti ini, tertipu. Nah, watam'i fi afwihi, dan dikarenakan aku mengharap ampunannya, la dha'fa 'azamatihi fi qalbi, bukan karena lemahnya keagungan Allah Azza wa Jalla dalam kalbuku. Saya ulangi, bisa jadi ada orang yang tidak pas dalam sikapnya. Dia tertipu. Ya. Dia terpelanting dalam keyakinannya. Dia mengatakan yang menyebabkan aku melakukan perbuatan maksiat ini karena aku punya husnul raja, punya harapan yang baik kepada Allah Azza wa Jalla. Aku punya keyakinan baik bahwa Allah Azza wa Jalla pasti akan memaafkan aku. Aku juga punya harapan yang baik, semoga Allah Azza wa Jalla memaafkan aku. Ya, bukan karena pengagunganku kepada Allah Azza wa Jalla itu lemah, bukan. Tapi semata-mata karena aku betul-betul mengharap ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, maka terkait dengan orang yang seperti ini, dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim selanjutnya, وَهَذَا مِنْ مُغَالَطَةِ النَّفْسِ. Ini termasuk dari ya tertipunya jiwa seseorang. Ya. Terlalaikannya jiwa seseorang. Dia memandang karena Allah Azza wa Jalla zat yang maha pengampun, akhirnya dia pun ya bermudah-mudahan dalam melakukan perbuatan maksiat. Nah. Kemudian setelah itu dia pun mengharap ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Sampai ada yang mengatakan yang namanya perbuatan maksiat itu kan lebih ringan, lebih ya kecil, lebih rendah dibandingkan perbuatan syirik. Ya, syirik saja yang merupakan kemaksiatan paling besar, kejahatan yang paling parah, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla ketika dia bertobat. Nah, lah apalagi perbuatanku ini yang tidak sampai pada tingkatan syirik. Nah, sehingga dia pun ya terjatuh dalam pemahaman dan keyakinan seperti tadi. Berbuat lancang kepada Allah Azza wa Jalla dengan dia bermudah-mudahan untuk melakukan perbuatan maksiat. Nah. Fa inna 'azamatallahi ta'ala wa jalalahu fi qalbil 'abdi taqtadhi ta'zima hurmatih. Karena keagungan Allah Azza wa Jalla wa jalalahu dan ketinggian Allah Azza wa Jalla fi qalbil 'abdi pada kalbu seseorang taqtadhi ta'zima hurmatih, mengharuskan menuntut pengagungan dia terhadap hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika seseorang itu memiliki pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, ketika seseorang itu masih meninggikan Allah Azza wa Jalla dalam kalbunya, pengagungan dan penghormatan dia kepada Allah Azza wa Jalla mengharuskan dia juga mengagungkan hurmati hal-hal yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, yang dilarang dia harus meninggalkannya. Yang tidak diperbolehkan dia harus menjauhinya. Ini seharusnya konsekuensi dari ketika dia mengaku, mengagungkan dan menghormati serta meninggikan Allah Azza wa Jalla. Wa ta'zimu hurumatihi tahulu bainahu wa bainadh dhunub. Pengagungan dia terhadap hal-hal yang diharamkan atau yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla itu tahulu, akan menghalangi antara dia dengan bainadh dhunub, perbuatan-perbuatan dosa. Jadi ketika dia masih menghormati perkara-perkara yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, atau dengan bahasa lain dia masih menghormati perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia pun akan menjaga diri dari melakukan perbuatan maksiat. Atau dalam bahasa kehidupan kita, ketika ada sang pimpinan membuat aturan, ya, para karyawan tidak boleh jual beli online misalkan. Nah, baik di rumah ataupun ketika di kantor. Ini kan larangan dari sang pimpinan. Kalau karyawan ini tadi masih menghormati sang pimpinan, dia pun siap kan itu. Nggih. Nah, dia akan taat. Namun ketika karyawan ini tadi sudah menyepelekan pimpinannya, dia pun akan melanggar kan gitu. Sehingga ketika dia masih menghormati, meninggikan, memuliakan pimpinannya, dia tidak akan berani untuk berbuat apa itu pelanggaran seperti itu. Nah, itu dalam kehidupan dunia. Adapun yang disebutkan tadi terkait antara dia dengan Allah Azza wa Jalla, Zat yang telah menciptakan dia, Zat yang telah menganugerahkan rezeki kepada dia, Tayyib, Zat yang telah memberikan taufik kepada dia. Sehingga seharusnya ketika dia mengagungkan, masih memuliakan dan meninggikan Allah Azza wa Jalla, seharusnya dia juga menghormati, mengagungkan hal-hal yang menjadi aturan, rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan itu dia pun akan ya menjaga diri na'am dari perbuatan-perbuatan maksiat. Tayyib. Sehingga kembali kepada pembahasan awal, ketika seseorang ya bermudah-mudahan dalam melakukan perbuatan maksiat, maka itu sebagai tanda bahwa dia sudah tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla, dia sudah tidak lagi meninggikan Allah Azza wa Jalla. Dengan bahasa beliau, di antara dampak negatif dari perbuatan maksiat akan semakin lemah pengagungan dia dan penghormatan dia, peninggian dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata beliau selanjutnya, wal mutajarriuna 'ala ma'asihi ma qadarallaha haqqa qadrihi. Orang-orang yang lancang dalam bermaksiat kepadanya, orang-orang yang terlalu berani, lancang, sehingga dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak melaksanakan salat wajib, salatnya cuma ketika salat Jumat, Jum'ah saja, bahkan kadang ada yang salatnya itu ketika salat Id saja, Idul Fitri ataupun Idul Adha. Naam, berbuat maksiat ataupun dia melanggar hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Naam. Maka para pelaku maksiat, orang-orang yang lancang yang melakukan perbuatan maksiat, ma qadarullaha haqqa qadri, sejatinya mereka tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya. Mereka tidak memuliakan Allah Azza wa Jalla, mereka tidak meninggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Dalam bahasa lisannya, ucapannya, mengagungkan, meninggikan Allah Azza wa Jalla, menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenyataannya tidak. Ya. Tayyib. Berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Sehingga mereka tidak dikatakan sebagai orang-orang yang betul-betul meninggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Wa kaifa yaqduruhu haqqa qadrihi au yu'azzimuhu wa yukabbiruhu wa yarju waqarahu wa yujilluhu man yahunu 'alaihi amruhu wa nahyuhu. Bagaimana mungkin seseorang akan memuliakan, mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya, au yu'azzimuhu, ataukah dia akan mengagungkan Allah Azza wa Jalla, wa yukabbiruhu, yang menganggap besar Allah Subhanahu wa taala, wa yarju waqarahu, mengharap na'am kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla, kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla, wa yujilluhu, dan bagaimana mungkin seseorang akan meninggikan Allah Subhanahu wa taala padahal yahunu alaihi amruhu wa nahyuhu, di sisi orang tersebut perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala itu ringan. Ya, kalau seseorang sudah menganggap perintah dari Allah Azza wa Jalla itu kayak perkara sunnah, ya, menganggap perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu ringan, sederhana saja, kemudian juga larangan dari Allah Azza wa Jalla itu mudah, larangan dari Allah Azza wa Jalla itu gampang, biasa-biasa saja, ya, maka bagaimana mungkin dia akan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya? Bagaimana mungkin dia akan menganggap Allah Subhanahu wa taala zat yang maha besar? Bagaimana mungkin dia akan mengagungkan, meninggikan Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya tidak mungkin. Ya. Seperti tadi gambarnya, ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan suatu perkara, misalkan perintah untuk sholat wajib, ya, ternyata dia menyempelekannya. Seolah-olah sholat wajib itu na'am seperti amalan sunnah. Kalau dikerjakan ya dapat pahala, kalau tidak ya enggak apa-apa. Nah, kemudian terkait dengan larangan, ketika Allah Azza wa Jalla melarang untuk berbuat maksiat, dia pun menganggap itu perkara yang biasa saja. Nah, menganggap hal yang ya bukan perkara harus ditinggalkan, maka otomatis yang terjadi pada orang seperti ini, dia akan bermudah-mudahan dalam berbuat maksiat. Tayyib. Beliau menjelaskan, hadza min amhalil muhal. Seseorang yang menganggap remeh, menyepelekan dan meremehkan perintah maupun larangan dari Allah Azza wa Jalla, ya, kemudian dia akan mengagungkan, meninggikan, menghormati Allah Azza wa Jalla, ini termasuk di antara perkara yang paling mustahil. Ya, dalam bahasa kita mukal gitu ya. Sesuatu yang sangat mustahil. Sesuatu yang sangat ya tidak akan terjadi. Sangat mustahil, sangat mukal. Baik. Wa abyanil batil, dan ini termasuk dari perkara batil yang paling jelas. Karena enggak mungkin ada seseorang akan mengagungkan Rabb-nya sementara dia meremehkan, menyepelekan perintah dan larangannya. Tayyib. Wa kafa bil 'asi 'uqubatan ayatmahilla min qalbihi ta'zimullahi jalla jalaluh. Cukuplah sebagai 'uqubah, sebagai balasan, sebagai akibat bagi pelaku maksiat, ayat mahilla min qalbihi, akan lenyap, akan hilang sirna dari kalbunya ta'zimullah, pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, pengagungan kepada Allah Jalla Jalaluh. Wa ta'zimu hurmatih, akan lenyap pula pengagungan dia terkait dengan hal-hal yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa yahunu alaihi haquhu, dan na'am akan menjadi lemah di sisinya, menjadi remeh di pandangannya hak Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa mudah, ya, cukup hal-hal ini tadi menjadi balasan dan peringatan bagi pelaku maksiat sehingga dia pun seharusnya meninggalkannya. Karena yang namanya perbuatan maksiat ini akan menghilangkan pengagungan dia kepada Allah Azza wa Jalla, ya, akan menghilangkan pengagungan dia terkait dengan hal-hal yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan akan menjadikan dia meremehkan terkait dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Pencipta, Zat yang Maha Pemberi Rizki, Zat yang Maha atau yang berhak, yang berhak untuk diibadai. Ya, tidak ada sekutu maupun tandingan untuknya. Nah, ini hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimuliakan, tidak dimaksiati. Wa min ba'di 'uqubati hadza, di antara sebagian dari akibat perbuatan maksiat, yakni akibat yang lainnya, ayyarfa'allahu 'azza wa jalla mahabatahu min qulubil khalqi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat mahabatahu, kebesarannya, min qulubil khalqi, dari kalbu-kalbu manusia. Wa yahunu alaihim, dan akan menjadi remeh, terhina atas mereka. Wa yastakhifuna bihi, kemudian mereka pun akan, ya, menganggap ringan, menganggap sepele Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama hana 'alaihi amruhu wastakhaffa bihi, sebagaimana perintah dari Allah Azza wa Jalla di hadapan orang tersebut menjadi, ya, perkara yang sangat remeh, bahkan perkara yang hina, ya, wastakhaffa bihi, kemudian juga orang itu pun merendahkan, meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Fa'ala qadri mahabbatil 'abdillahi yuhibbuhun nas. Sesuai dengan kadar kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuhibbuhun nas, niscaya manusia akan mencintai dia. Dalam artian, besar kecilnya kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang manusia itu, ya, sesuai dengan besar kecilnya kecintaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bahasa beliau di sini, kecintaan hamba kepada Allah Azza wa Jalla ketika besar, maka manusia pun akan betul-betul besar cintanya kepada dia. Ya. Ketika dia betul-betul mencintai Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla takdirkan, jadikan manusia betul-betul cinta kepada dia. Nah, wa ala qadri khawfihi min Allah yakhafuhu al-khalqu, dan sesuai dengan kadar rasa takutnya dia kepada Allah Azza wa Jalla, yakhafuhu al-khalqu, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan makhluk manusia memiliki rasa takut kepadanya. Jadi setiap orang itu memiliki rasa takut yang sangat kepada Allah Azza wa Jalla, maka manusia lainnya pun akan merasa takut kepada dia. Naam. Al-jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan dari Allah Azza wa Jalla sesuai dengan amal perbuatan manusia itu sendiri. Wa la qadri ta'zimihi lillah wa hurmatihi yu'azzimuhun nas, dan sesuai dengan kadar pengagungan dia kepada Allah Azza wa Jalla, pengagungan dia terhadap hal-hal yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, atau dengan bahasa lain, dalam meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, yu'azzimuhun nas, niscaya manusia akan mengagungkan dia, niscaya manusia akan memuliakan dia. Nah, sehingga diantara ya nasihat yang disampaikan oleh Al-Ustaz Luqman Hafizullah Ta'ala ya, bahwa yang namanya kewibawaan, yang namanya ketenaran ya, itu semuanya merupakan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, itu bukan suatu perkara yang bisa dibuat ya, diusahakan oleh manusia. Sehingga bagaimana seseorang akan dimuliakan oleh manusia, maka jawabannya dengan cara orang tersebut harus terlebih dahulu memuliakan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana supaya orang tersebut dihargai, dihormati, dimuliakan, diagungkan oleh manusia, maka jawabannya dia harus terlebih dahulu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Ketika dia sudah mengagungkan Allah Azza wa Jalla, ketika dia sudah naam memuliakan Allah Azza wa Jalla, maka insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan kepadanya dengan manusia di sekitar yang mengagungkan dia dan memuliakan dia. Dan beliau menyebutkan bahwa sekian banyak ya dari teman-teman kita yang mereka naam berusaha untuk dimuliakan, berusaha untuk diagungkan, berusaha untuk dihormati, namun ternyata malah jatuh tersungkur. Karena memang yang namanya kemuliaan, yang namanya keagungan, yakni kehormatan ya, kewibawaan, ini semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentu saja yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla adalah yang paling bertakwa kepadanya. Sehingga dalam sebuah ayat disebutkan, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla dari kalian adalah yang paling bertakwa. Kalau kalian ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kalian harus bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kembali kepada yang beliau sebutkan tadi, kalau kita ingin dicintai oleh manusia, berarti kita harus cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita ingin diagungkan oleh manusia, berarti kita harus betul-betul mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau kita ingin disegani oleh manusia, berarti kita harus ya segan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun tentu saja ketika kita melakukan ibadah mengagungkan Allah Ta'ala ya, menghormati, memuliakan, meninggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kemudian niatannya supaya diagungkan oleh manusia, enggak boleh. Ya. Jadi ketika kita mengagungkan beribadah, melakukan ketakwaan itu lillahi Ta'ala. Nanti ketika ya amal ibadah kita diterima, ketika kita sudah diterima pengagungan kita oleh Allah Azza wa Jalla, maka sudah otomatis enggak usah diminta pun akan dikasih. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berbeda dengan manusia. Nah, kalau manusia kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala atau manusia itu senantiasa minta kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala malah senang, suka. Justru kalau manusia meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka. Contohnya kita yang naam sampai saat ini masih di bawah garis kemiskinan, kalau kita meminta, memohon, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya diberikan harta yang banyak, supaya dijadikan sebagai orang yang kaya raya, naam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala senang. Karena ketika kita berdoa, itu berarti kita sedang ibadah. Nah, namun kalau seandainya kita mohon, ya minta rezeki yang banyak supaya kita diberikan harta yang banyak, ya kepada selain Allah Azza wa Jalla, misalkan kepada Mbah Dukun, ya, ataukah kepada, kalau yang di kampung itu dikenal dengan Buto Ijo, ataukah dengan juga dikenal di kampung dengan ngingui tuyul, lah maka Allah Subhanahu wa taala malakan murka, karena berarti dia melakukan kesyirikan. Ya, dia melakukan kesyirikan. Demikian pula ketika kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya diselamatkan dari mara bahaya. Naam, maka Allah Subhanahu wa taala akan senang. Justru kalau kita minta kepada selain Allah Azza wa Jalla, ya, minta kepada yang bau reksa Gunung Merapi dengan menyembelih kerbau ataukah ayam cemani kemudian kepalanya ditanam di sana sebagai sesaji, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka. Karena menyembelih ini termasuk dari enam amal ibadah. Kalau kita menyembelih diniatkan untuk selain Allah Azza wa Jalla dengan bentuk sesaji seperti tadi, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka. Naam. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwa rahimakumullah. Kata beliau selanjutnya, wa kaifa yantahiku 'abdun hurumatillahi wa yatma'u alla yantahikan nasu hurumati. Bagaimana mungkin seseorang, yakni seorang hamba, yantahiku melanggar hurumatillah, hal-hal yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, atau dengan bahasa lain hal-hal yang telah dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yatma'u, kemudian setelah itu hamba ini tadi punya harapan, punya keinginan, alla yantahikan nasu hurumati, tidak ada satu manusia pun yang melanggar hal-hal yang dia muliakan atau hal-hal yang dia larang. Nah, jadi yang pertama, hamba ini tadi terlebih dahulu melanggar sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Namun di sisi lain, hamba ini tadi tidak suka dan tidak ingin, ya, ada orang lain yang melanggar perintahnya, melanggar larangannya. Maka ini sesuatu yang ajib, sesuatu yang mengherankan. Terkait dengan Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Kuasa, dia sendiri melanggar. Ya. Terkait dengan urusan dia sendiri, dia tidak mau manusia ada yang melanggar. Nah, kan egoisan gitu ya. Manut karepe dhewe kan gitu. Nah. Am kaifa yahunu 'alaihi haqqullah wa la yahunuhu Allahu 'alan nas. Bagaimana juga hak Allah Subhanahu wa taala dianggap rendah di sisinya. Sementara di sisi lain dia sendiri tidak rela kalau ada manusia yang merendahkan dia. Ya, ini juga sesuatu yang mengherankan. Dia merendahkan hak-hak Allah Azza wa Jalla, menghinakan, menyepelekan hak-hak Allah Azza wa Jalla, tapi di sisi lain dia tidak rela kalau dihinakan, direndahkan oleh orang lain, oleh manusia. Naam. Am kaifa yastakhifu bima'asillah wa la yastakhifu bil khalq. Bagaimana juga seseorang meremehkan, ya, menganggap remeh dengan dia bermudah-mudahan untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, sementara di sisi lain dia sendiri naam tidak mau kalau dimaksiati, disepelekan, dianggap remeh, disepelekan oleh manusia yang lainnya. Mustahil. Sesuatu yang ajib, yang mengherankan. Seharusnya ya konsekuensi, kalau dia, ya, tidak ingin manusia menyepelekan dia, berarti yang pertama kali dia juga harus menghormati, tidak menyepelekan Allah Azza wa Jalla. Karena manusia itu sama-sama makhluk, sama dengan Anda, sama dengan engkau. Ya. Kalau kamu tidak ingin, ya, dilanggar oleh manusia, berarti pertama kali Anda harus, ya, tidak melanggar perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini seharusnya. Nah, sebelum kami lanjut pada kesempatan yang lalu, yakni pembahasan sebelumnya terkait dengan hadis inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di pembahasan tersebut disebutkan dua tafsir, dua penjelasan terkait dengan hadis ini. Hadis yang pertama, wahada tafsiru Abi Ubaidah. Di kitab ana tertulis Abu Ubaidah. Nah, namun pada kitab yang lain, cetakan lain disebutkan Abu Ubaid. Nah, dan insyaallah yang benar adalah Abu Ubaid, bukan Abu Ubaidah ya, tapi Abu Ubaid tanpa ta marbutah dalam kitabnya Gharibul Hadis. Baik, wa hadza tafsir Abi Ubaid fi kitabihi Gharibul Hadis. Nah, yang cetakannya seperti yang nampakkan mungkin bisa dibenarkan Abu Ubaid dalam kitabnya Naam Gharibul Hadis. Baik. Selanjutnya, waqad qala rahimahullah ta'ala waqad asyara subhanahu ila hadza fi kitabihi 'inda dzikri 'uqubatil dzunub. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang hal ini tadi fi kitabihi dalam kitabnya, yakni Al-Qur'anul Karim, 'inda dzikri 'uqubatil dzunub, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan balasan-balasan dari perbuatan dosa. Jadi dalam ayat atau banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan balasan-balasan dari perbuatan dosa. Di antaranya, wa annahu arkasa arbabaha bima kasabu. Allah subhanahu wa ta'ala membalas manusia sesuai dengan perbuatan mereka. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 88. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nah, pada ayat 88, fama lakum fil munafiqina fi'ataini wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adallallah wa man yudlilillahu falan tajidalahu sabila. Kenapa kalian terpecah menjadi dua kelompok terkait atau ketika menyikapi orang-orang munafik? Wallahu arkasahum bima kasabu. Ini balasan dari Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang munafik. Dan padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah membalas mereka, mengembalikan mereka, yakni mengembalikan kepada kekufuran, bima kasabu, disebabkan perbuatan mereka. Aturiduna an tahdu man adallallah. Apakah kalian ingin memberikan petunjuk kepada orang yang telah disesatkan oleh Allah Azza wa Jal? Wa man yudlilillahu falan tajidalahu sabila. Siapa saja yang telah disesatkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka kalian tidak akan dapat, tidak akan menemukan jalan sedikit pun untuk memberikan hidayah, petunjuk kepadanya. Balasan untuk orang-orang munafik, karena mereka melakukan kemunafikan, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran, maka Allah Azza wa Jalla balas dengan mereka, naam, sebagai ya kondisinya sebagai orang-orang kafir. An-Nisa 88. Wa ghatta 'ala qulubihim fataba'a 'alaiha bidzunubihim. Dan Allah Azza wa Jalla menutup kalbu-kalbu mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup, mengunci ya kalbu-kalbu mereka bidunubihim disebabkan dosa-dosa mereka. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Naam An-Nisa ayat 155. Tayyib, dalam surat An-Nisa ayat 155 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. Balasan dari Allah Azza wa Jalla kepada mereka, orang-orang kafir. Naam. Artinya disebabkan pengkhianatan mereka terkait dengan janji mereka dan disebabkan kekafiran mereka dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, juga disebabkan mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, ya, dan juga disebabkan ucapan mereka, mereka mengatakan hati-hati kami tertutup sehingga kami tidak bisa menerima hidayah. Allah Subhanahu wa taala sangkal, ya, pengakuan mereka ini dengan Allah taala firmankan, bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Bahkan yang benar Allah Subhanahu wa taala mengunci hati-hati mereka disebabkan kekufuran mereka. Balasan dari Allah Azza wa Jalla. Karena mereka ingkar janji, karena mereka tidak beriman dengan ayat-ayat Allah taala, karena mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala pun kunci hati mereka sehingga la yu'minuna illa qalila. Tidak ada yang beriman dari kalangan mereka kecuali sedikit saja. Wa ahanahum kama ahanu dinahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka sebagaimana mereka menghinakan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa dayya'ahum kama dayya'u amrahu. Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan mereka sebagaimana mereka menyia-nyiakan perintah Allah Azza wa Jalla. Walihada qala ta'ala fi ayatin, maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam sebuah ayat, sujudal makhluqati lahu, sujudnya para makhluk, ya, kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam surat Al-Hajj ayat 18, wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Naam. Wa may yuhinillah, siapa saja yang telah dihinakan, direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla, fama lahu min mukrim, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk memuliakan dia. Tadi terlewatkan, wa annahu nasiyahum kama nasau. Allah Azza wa Jalla melupakan mereka sebagaimana mereka telah melupakan Allah Azza wa Jalla. Terkait dengan ini bisa dilihat dalam surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 19. Naam. Karena mereka melupakan Allah Azza wa Jalla, melupakan hak-hak Allah Azza wa Jalla, fansahum anfusahum. Allah Subhanahu wa taala pun melupakan mereka. Ulaika humul fasiqun, mereka adalah orang-orang fasik. Naam. Kemudian kata beliau, fa innahu lamma hana 'alaihim as-sujud. As-sujudu lahu. Ketika mereka menyepelekan untuk sujud kepada Allah Azza wa Jalla, wastakhaffu bihi, mereka merendahkan, menganggap remeh sujud kepada Allah Azza wa Jalla, walam yaf'aluh, sehingga mereka pun tidak sujud kepada Allah taala, ahanahumullah, Allah taala hinakan mereka. Falam yakum lahum min mukrim, maka tidak ada seorang pun yang mampu memuliakan mereka, ba'da an ahanahumullah, setelah Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka. Wa man dha yukrimu man ahanahullah, siapakah tentunya yang bisa, yang mampu akan memuliakan seseorang apabila orang tersebut telah dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Au yuhinu man akramahullah, ataukah siapa yang mampu merendahkan, menghinakan seseorang apabila orang tersebut telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tentu saja yang telah dimuliakan, telah ditinggikan, di naam, muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang mampu merendahkannya, menghinakannya, dan sebaliknya ketika orang itu sudah dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak ada seorang pun yang mampu untuk memuliakan dan menghormatinya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.